yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Eh, kamu kaya gorila. Cobalah kamu ngacak tuh bibir balapan. Hah? Ngaca? Daripada gigi lo kayak kelinci. Cici yang ini udah gendut, suka marah-marah. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku, ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Ingatlah